Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, misalkan seseorang di awal niatnya sebetulnya ikhlas Allah, kemudian misalkan seiringnya berjalan waktu beberapa bulan berikutnya dia terkena riya atau membanggakan amalan tersebut, apakah sedekah dia yang dia yang muncul di akhir itu bisa terancam dengan tadi? Terancam. Imma menggugurkan, wa imma mengurangi pahalanya, sehingga tidak boleh dirusak. Dalilnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang masalah sedekah. Jangan diikuti al-manni wal adza. Nih. Setelah pergi orang tadi atau ketika sudah diberi dikasih kata-kata yang jelek, jangan membatalkan sedekah kalian. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian dengan al-manni wal adza. Manni itu mengungkit-ungkit. Bukankah aku sudah ngasih kamu sekian? Itu jasa saya pada kamu. Ila akhirnya. Jangan diungkit-ungkit. Dan jangan kemudian kamu menyakiti hati orang yang sudah dikasih. Diejek. Oh, itu semua dari saya. Kamu tuh miskin, kere. Tidak punya apa-apa. Saya yang bantu kamu. Ila akhirnya. Ini akan menggugurkan amalan. Atau dikhawatirkan akan menggugurkan amalan. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Gimana gimana? Apa apa? Ya. Batasannya yang pertama tidak melupakan tujuan utama yaitu akhirat. Yang kedua tidak masuk ke dalam perkara yang haram. Yang ketiga tidak melupakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada harta. Itu dulu. Pertama jangan sampai melupakan tujuan kita yang sesungguhnya itu akhirat. Sibuk dengan dunia terus akhiratnya ditinggal. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban karena kesibukannya dengan mencari harta, kemudian dia meninggalkan ngaji, sholat jamaah terlambat, sholat subuh gak muncul, kecapean karena sampai malam masih kerja dia, masih apa istilahnya lembur, atau kerja di rumah sampai kemudian terbengkalai ibadahnya, ngajinya, hingga akhirnya. Yang ketiga, jangan lupa kewajiban pada hartanya. Kalau engkau memiliki harta, maka ada kewajiban padanya untuk sedekah ketika sudah sampai nisab, misalnya. Jangan lupa. Jangan menjadikan dia bakhil, kemudian karena berpikir mengumpul-ngumpulkan harta, akhirnya lupa kepada sedekah. Mengeluarkan sekian saja rasanya berat. Jadi bakhil akhirnya. Dan bakhil ada sifat yang jelek. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Nah, tentang tadi yang antara dia sebagai orang yang pria, bahkan dia melihat temannya yang gigi atau mungkin bagus dalam kalau ilmu dan yang lainnya, kemudian untuk menyeimbangkan antara dirinya ingin lebih dari dia, akan tetapi dalam keadaan baik, maksudnya ingin dia juga ingin berilmu, akan tetapi menghilangkan pria dari orang lain dan harta itu sendiri. Ya. Atau bentuk antara bentuk dan ini beda. Ya beda beda beda. Dengki, hasad dengan yang namanya ghibtah atau ingin seperti orang lain, ini berbeda jauh, berbeda sama sekali. Kalau iri dalam artian baik, dalam artian baik itu artinya saya ingin seperti dia, itu boleh pada satu atau pada dua perkara. Pertama, orang yang punya ilmu dan beramal dengan ilmunya, boleh kita ingin seperti dia. Masya Allah, berilmu, beramal dengan ilmunya. Yang kedua, orang yang punya harta dan bersedekah. Karena sedekahnya ini yang kita tertarik. Kita ingin seperti dia, punya harta kemudian bersedekah. Sedangkan yang namanya dengki, dia ingin seperti dia atau lebih, dan ingin dia kalah dan jatuh. Jadi ada tambahan, ingin saudaranya mendapatkan kejelekan, itu hasad. Hasad, iri, dengki itu menginginkan orang lain jatuh, dia naik, begitu. Jadi dia harapannya nanti lihat, entah lagi juga dia jadi bangkrut. Dalam hati dia seperti itu. Itu yang namanya dengki. Berbeda dengan yang tadi, dengan ghibtah tadi. Kalau ghibtah hanya keinginan itu boleh, kecuali pada dunia tidak boleh. Saya ingin kaya kaya dia, tidak boleh. Tapi yang boleh adalah kalau dia punya ilmu beramal, dia punya harta bersedekah, saya ingin seperti dia. Artinya ingin beramal saleh. Kenapa? Barakallahu fikum. Allah Ta'ala alam. Nah, apa itu? Hah? Ya jelas. Kalau tidak mencium bau surga berarti jadi neraka. Apalagi ditambah dengan hadis yang lainnya. Ini ancam tidak mencium bau surga. Hadis yang lain, fannar, nar, neraka, neraka. Nah, tipsnya adalah ikhlas. Iya. Tipsnya adalah berusaha untuk meniatkan kan Allah. Itu amalan hati. Dari kemarin saya katakan bahwa itu amalan hati. Artinya kita betul-betul meniatkan untuk Allah Ta'ala, jangankan yang lain. Kalau ada pikiran-pikiran lain, kamu berusaha untuk membantahnya. Tidak, aku bukan karena itu. Kalau ada seakan-akan ada bisikan-bisikan, la kadzabta, engkau berdosa wahai syaitan. Aku enggak ingin seperti itu. Aku ingin karena Allah Ta'ala. Terus luruskan niatnya. Dan memang sulit, sehingga Imam Ahmad menyatakan tidak ada yang paling sulit bagiku selain meluruskan niat. Memang berat, terus harus terus harus dijaga, bukan sekali tok, tapi terus menerus sampai mati. Sebab itu tadi, bisa jadi amalannya sudah yang lalu terbatalkannya setelah sekian puluh tahun, sehingga harus dijaga sampai mati. Nah, ada seorang di Indonesia, di zaman sekarang, bukan zaman dulu, meninggal orang tua. Setelah meninggal, di antara pentakziah-pentakziah itu ada beberapa janda-janda yang gak ada hubungan kerabat sama dia. Padahal orangnya bukan karang kaya, orang miskin di Cirebon. Ya miskin juga enggak, pas-pasan lah ya. Ikut menangis, bahkan sungguh-sungguh menangisnya sepertinya keluarganya gitu. Orang-orang terheranan, siapa itu orang-orang itu. Ternyata dia ketika hidupnya menyantuni janda-janda itu dalam keadaan tidak tahu, seluruh manusia yang tidak tahu. Jadi dia itu agamanya terus. Tidak banyak, tapi rutin. Rutin. Dan mereka merasa terbantu dengan orang ini. Walaupun kerjanya saya lupa, tapi sederhana lah, bukan orang kaya. Tukang apa gitu, saya lupa. Tukang jualan. Baru pada tahu kalau dia itu bersedekah menghidupi janda-janda tadi, rutin dia pula. Nah, itu namanya ikhlas. Dia gak diberitahu sama siapapun sama dia. Gak ada yang tahu. Apalagi ngungkit-ngungkit, itu saya yang hidupin. Gak ada. Nah, ketahuannya setelah meninggalnya, mereka ikut menangis kehilangan. Ternyata ditanya, kenapa? Kamu apanya? Saya bukan apa-apanya. Cuma saya sedih karena dia itu adalah orang yang tiap bulan datang ngasih santunan buat kami. Nah, Allah rahmah insyaAllah. Mudah-mudahan jadi balasan, jadi pahala buat beliau. Nah, dari Allah SWT. Itu namanya ikhlas. Kalau keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu keikhlasan. Tetapi kalau dia ingin mendapatkan balasan dunia saja, itu kesempitan. Misalnya keutamanya ada 14, yang 10 akhirat, yang 4 ini nanti dagangannya akan laku gitu. Hadisnya dhaif misalnya. Ini nanti akan makmur. Ini yang dipakai loh dia. Ngamalkan terus. Kenapa kamu rajin banget ngamalkan? Supaya dagangan saya laku. Itu sempit. Sempit sekali. Kamu pengen dapatnya cuma dunia. Kalaupun ia dapat, kecil dibandingkan dengan akhirat. Kenapa yang 10 dilupakan? Bahwa tabarok akan membuat hartanya rezeki nyampe. Kalau baca surat ini nanti akan mendapatkan keuntungan ini. Itu perkara-perkara yang menyempitkan. Karena sungguhnya bukan hanya mendapatkan dunia, dapatkan akhirat. Harusnya itu yang lebih ditekankan. Sehingga saya katakan menyempitkan. Sayang sekali kalau dia minta tujuan apa, mintanya dari Allah cuma dunia. Sayang sekali. Nah, apabila seseorang niat awal itu dia yang berubah, tetapi ketika di tengah perjalanannya dia bertobat dan mengatakan menjauhkan dari sifat riya dan sombong itu, apakah amal yang dia lakukan itu bisa jadi amal soleh? Bisa, amalannya bisa jadi amal soleh dengan dalil orang yang bertobat yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Allah jadikan kejelekannya jadi kebaikan. Nah. Orang yang taubat dari riya dan sum'ah itu ada kasusnya seorang pemuda. Dia mau menikah, mau melamar seorang wanita yang kedudukannya tinggi, alimah, pintar segala macam, cantik lagi, enggak diterima. Kata perempuan tadi, saya ingin dilamar oleh orang yang alim. Akhirnya pemuda tadi belajar. Belajar dengan tujuan saya akan menikahi dia nanti kalau sudah jadi alim. Belajar. Sampai jadi alim. Wanita tadi mendengar berita-beritanya. Kalau dia sudah alim. Ternyata tak kunjung datang pemuda tadi itu. Dan menyatakan, saya belajar sekian ilmu agama, akidah, fikih dan sebagainya hanya karena seorang perempuan? Tidak. Aku bukan karena dia. Berubah setelah belajar. Karena setelah belajar akidah dan tauhid, dia merasa bahwa yang lurus tuh seperti ini. Akhirnya justru jadi baik. Ini keunikannya masalah belajar. Yang tadinya riya, yang tadinya tujuan dunia, setelah dapat ilmu jadi lurus niatnya. Tidak lagi karena perempuan. Perempuannya malah bertanya-tanya, berharap-berharap, dianya mengatakan tidak. Aku masih semangat belajar. Nah. Dan itu dikisahkan di dalam kitab apa, Awaqid Talab atau Ta'sil, saya lupa. Jadi siapa yang hammuhu dunya, dengan ilmu tadi, orang tadi akan jadi lurus, insyaAllah. Kalau belajarnya serius. Nah, terkait dengan belajar kan, mencari ilmu. Itu ternyata kan ada banyak ilmu yang kita harus pelajari. Dan seringkali kita atau anak muda kurang sungguh-sungguh dalam belajar. Contoh yang mudah lah, belajar bersungguh. Sekarang kita tidak sungguh-sungguh. Kan kurang bekerja atau apa. Apa itu berhubungan dengan niat tuh? Ketika sungguh-sungguhnya ternyata hanya mengurangi niatnya. Apa tidak sungguh-sungguh itu juga menunjukkan niat yang kurang ikhlas. Belajar sih belajar sama Allah, tapi malas gitu. Apa ada korelasi enggak antara malasan dengan niatnya itu? Allah Allah. Yang jelas kesungguh-sungguhannya yang kurang. Orang yang sungguh-sungguh belajar pasti akan semangat, pasti akan berupaya untuk menghafal, berusaha untuk mempelajari. Kalau dia sekedarnya saja, biasanya memang berkait dengan niat. Karena niatnya hanya sekedar di depan orang saya belajar, titik. Sehingga di rumah peduli amat. Sehingga mikirin dulu seluruh, gak mikirin hafalan hadis, hafalan Quran, gak mikir. Kenapa? Karena memang sekedar yang kelihatan aja. Di rumah kan gak kelihatan. Tetapi kalau dia berpikirnya bagaimana supaya saya bisa, dia akan rajin. Seorang dalam keadaan sekolahnya itu sekolah umum, sudah lulus doktorandes, duduk di pondok pesantren, bukan santri karena sudah terlalu berumur, gak bisa jadi santri, bekerja membantu seadanya apa yang bisa dibantu di pondok. Kalau ada ustadz yang nganggur duduk lagi ngopi apalagi ngeteh di kantor gitu, jadi duduk sebelahnya, ustadz ini apa ustadz? Tanya. Kalau ini ustadz, sambil bawa pensil loh, catetin semuanya. Saking semangatnya. Dan sekarang sudah jadi ustadz, sudah ngajar, sudah, padahal tidak pernah mondok. Sudah masya Allah bisa baca kitab. Makanya pengalaman-pengalaman orang-orang seperti ini menunjukkan bahwa jangan putus asa. Walaupun sudah istilahnya sudah sepuh, kalau masih dia punya semangat belajar, belum terlambat. Jangan khawatir kalau saya sudah berumur, sudah sepuh, saya enggak sempat. Enggak. Unik di majelisnya Syekh Mukbil, yang hadir itu dari mulai anak kecil sampai orang tua, renta hadir. Dan yang ditanya semuanya, kamu yang anak kecil, berdiri, baca hadis. Baca hadis ya. Kadang-kadang orang tua renta tadi yang berdiri masih susah, harus pakai tongkat. Haddatsana fulan an fulan. Ayo baca. Ini barakallahu fikum. Menunjukkan gak ada kaitannya dengan umur. Walaupun kau tahu besok akan mati, sekarang belajar. Karena niatnya akan dicatat oleh Allah SWT. Niatnya akan dicatat oleh Allah SWT bahwa dia berupaya bersungguh-sungguh untuk belajar. Barakallahu fikum. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nah. Apa tuh? Nggak ngerti sudah kalian. Misalnya gini, ada sumbaran juga sumbaran apa? Format itu formulir, formulir diisi dengan nominal wajib. Kalau misalnya kita dalam nominal 100.000, kita akan mendapatkan apa 100.000? Kita akan mendapatkan ya. Ya itu bukan sedekah namanya. Ya tipuan berarti. Nah, itu permainan bukan sedekah. Pernah saya lihat itu disebar di ATM-ATM ya. Nah, saya pernah di salah satu ATM ada selebaran begitu. Dan itu memang aneh. Dia masukkan 100.000 nanti dia akan dapat sekian, lebih dari 100.000. Namanya sedekah itu yang kita menyedekahkan uang kita. Kalau itu kita ingin mendapatkan keuntungan. Wala tamnun tastakthir. Kata Allah, jangan kau memberikan sesuatu karena ingin lebih banyak. Kalau kamu memberikan sesuatu ingin lebih banyak, melanggar ayat ini. Wala tamnun tastakthir. Dan juga ayat-ayat lain dan hadis-hadis lain. Dan juga sama dengan yang tadi, yang bertanya tadi masalah pengen keuntungan dunia. Jangan. Pakai dalil ayat hadis di situ. Oh, siapa yang bersedekah akan dilipatkan sekian kali, maka siapa yang bersedekah akan mendapatkan nanti yaumul qiyamah akan diganti oleh Allah berlipat kali. Adapun di dunia mungkin diganti, mungkin juga tidak. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Mungkin Allah ganti dengan yang lain. Mungkin Allah kasih barokah apa yang ada, apa yang tersisa. Ini dibagikan sedekah, yang tersisanya jadi barokah. Macam-macam Allah berikan pada hamba tadi. Ada yang memberikan hartanya seluruhnya, tapi kemudian dia berupaya, beramal, bekerja, ternyata mendapatkan keuntungan. Kembali lagi apa yang dia sedekahkan tadi. Bisa saja terjadi. Tetapi jangan itu yang diharap. Yang diharap adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau permainan-permainan tadi itu adalah permainan-permainan yang mengandung riba di dalamnya. Karena tidak mungkin bisa memberikan 100 dapat 100 lebih kecuali kalau dibungakan. Cuma bunganya kalau sekian tidak mendapatkan hasil harus banyak, maka semua manusia di Indonesia ini atau mungkin luar Indonesia suruh bayar 100 ke alat miliaran. Nanti akan ada keuntungan. Permainan semuanya. Lutfi pengafir. Hidayah. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.